Baik, kita mulai insyaAllah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan memanfaatkan waktu yang ada ini untuk memuraja'ah kitab Durusul Lughah jilid yang pertama insyaallah. Kita murojaah secara cepat dengan cara tanya jawab terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, pertanyaannya mungkin acak ya materi-materinya. Nah, sambil tunggu sebentar kita cek dulu. Sebentar, kita cek koneksi terlebih dahulu. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran Durusul Lughah jilid 1. Kita sudah mempelajari beberapa materi yang disebutkan pada jilid pertama ini. Di antara materi yang telah disebutkan pada jilid pertama adalah pengenalan tentang macam-macam susunan. Kita telah mengenal adanya susunan mubtada khabar, dan juga kita sudah mengenal susunan mudhaf, mudhaf ilai. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang isim isyarah, dhamir, dan yang lainnya. Semuanya itu materi-materi yang sudah kita pelajari pada jilid pertama ini, akan terus dipakai dan akan terus digunakan dan akan terus kita terapkan meskipun kita sudah menyelesaikan jilid pertama. Pada jilid kedua, di sana kita akan memakai kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Pada jilid ketiga juga demikian, jilid keempatnya juga demikian, bahkan di kitab-kitab lain pun materi-materi yang sudah kita pelajari pada jilid pertama akan terus diterapkan pada kitab-kitab bahasa Arab, khususnya Nahwu dan Sorof. Nah, kita coba mulai dengan pertanyaan tentang isim isyarah kepada Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Isim isyarah, jelaskan apa itu isim isyarah, kemudian penggunaannya dan contoh-contohnya. Silakan Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Nam, barakallahu fikum, ahsantum, barakallahu fik. Nam, walaupun tadi suara kurang jelas ya, tapi intinya sudah tersampaikan, alhamdulillah. Al-Akh Abu Ahnaf menerangkan bahwa, nah, sebelumnya ini ada yang bilang suaranya kurang jelas. Iya, dari beliau mungkin perangkatnya kurang jelas mikrofonnya, tapi tidak apa-apa, sudah terdengar. Beliau menjelaskan bahwa isim isyarah itu adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk. Ada hada, ada hadihi, dhalika, tilka. Kemudian beliau juga menjelaskan hada itu digunakan untuk menunjuk, sesuatu yang dekat, yang berjenis mudzakkar, mufrad. Kemudian juga menjelaskan hadhihi digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, berjenis mu'annas. Kemudian mufrad, dhalika dan tilka untuk yang mufrad, dhalika itu yang mudzakkar, tilka untuk yang mu'annas. Nah, kemudian menyebutkan contoh-contohnya. Alhamdulillah, bagus, barakallahu fiik. Kemudian al-akh Abu Saufa, kita juga sudah mempelajari tentang apa namanya kata yang beralif lam. Di sana ada penjelasan tentang alif lam dan juga ada penjelasan tentang alif lam dan tanwin. Coba al-akh Abu Saufa bisa menjelaskan tentang masalah ini, alif lam dan tanwin. Silakan. Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Bismillah. Untuk kata-kata yang berawalan alif lam itu ada dua, Ustaz. Alif lam Qomariyah dan alif lam Samsiyah. Dan alif lam Qomariyah ini adalah kata yang dimana alif lamnya ini terbaca. Dan kalau untuk contohnya itu ada Al-Khoyyatu, itu contoh untuk yang alif lam Qomariyah. Sedangkan untuk yang alif lam Samsiyah itu alif lam tidak terbaca. Contohnya Ar-Rajulu, seperti itu. Dan kata ini yang diawali dengan alif lam itu berlawanan kaidahnya dengan kata yang masih bentuk umum, bentuk apa, nakirah. Nakirah, bentuk nakirah. Kalau untuk yang alif lam ini tidak bisa menerima tanwin. Apa lagi, Ustaz? Alif lam ini disebut disebut juga makrifat. Jadi mempunyai arti yang berbeda dari nakirah atau sudah apa ya, khusus atau ya. Ya, alif lam ini tadi makrifat, terus mungkin sementara itu, Ustaz. Ahsan tabarakallah. Alif lam ada dua, alif lam Al-Qamariyah dengan alif lam Syamsiyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang masuk pada huruf-huruf qamariyah. Kemudian alif lam asyamsiyah adalah yang masuk pada kata yang diawali dengan huruf-huruf syamsiyah. Kalau dari sisi pengucapannya terlihat berbeda. Kalau alif lam al-qamariyah, huruf lamnya terbaca dengan jelas, al-qamaru, al-masjidu. Ini contoh kata yang diawali dengan alif lam al-qamariyah. Kalau yang alif lam syamsiyah, huruf lamnya tertulis tapi tidak dibaca. Asy-syamsu, as-sayyaratu, ad-daftaru, at-talibu. Nah, kemudian yang ada alif lam, ini yang disebut dengan ma'rifah, artinya kata itu sudah tertentu, khusus, seperti kata al-baitu, yang kita maksud ialah rumah itu, bukan rumah yang lain. Berbeda ketika isim atau kata tersebut tidak diawali dengan alif lam, ya, bertanwin, baitun, maka dari sisi makna itu nakirah, artinya mencakup semua rumah, rumahnya fulan, fulan, fulan, rumah itu, ini, dan seterusnya. Alif lam menunjukkan kata tersebut ma'rifah, kalau tidak ada alif lamnya maka nakirah. Nakirah. Dan pembahasan ma'rifat itu bukan hanya pada alif lam saja, tapi ada kata-kata yang lain seperti nama orang. Nah, kemudian alif lam, kata yang beralif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin. Demikian pula tanwin, ketika sudah ada tanwin enggak bisa pakai alif lam. Nah, barakallahu fiik, bagus, masyaallah. Taib al-akh Abu Salwa. Allah Abu Salwa, kita sudah mempelajari ini, kita materinya gak urut ya, sesuai ingatan kita masing-masing. Saya menyampaikan pertanyaan juga sesuai dengan ingatan apa yang sudah kita pelajari. Antum juga menjawab sesuai dengan apa yang sudah antum ingat, yang antum pahami. Kita sudah mempelajari istilah majrur, majrur atau nama lain mahfud, majrur, itu yang lebih dikenal. Nah, pertanyaannya ialah apa itu majrur, kemudian apa saja yang bisa menjadikan suatu kata itu harus majrur, harus majrur. Majrur itu apa, kemudian sebab suatu kata harus dibaca majrur itu apa saja, contohnya bagaimana. Silakan Akh Abu Salwa. Nah, Ustaz, bismillah, tentang majrur. Majrur adalah suatu kondisi di mana suatu kalimat diakhiri dengan kasroh. Kemudian kasroh itu disebabkan karena ada amil. Amil lah yang membuat suatu kalimat tersebut menjadi kasroh. Contoh, sebuah kalimat, contohnya kitabun. Jika tidak ada amil, kita baca dengan dhommah. Dhommah tanwin, kitabun. Namun, jika kata tersebut dimasuki amil, diantaranya ada min, ila, an, ala, li, dan seterusnya, maka kata yang semulanya kitabun dibaca menjadi kitabin. Kemudian selain ada amil, ada juga susunan yang membuat suatu kalimat menjadi majrur. Di antaranya mudhof, mudhofun ilaih, yang biasanya kita temui pada susunan adat wa ma'dud. Itu susunan huruf, susunan angka antara 3 sampai 10. Contoh 3 kitab, kita baca dengan salah satu kitabin. Atau yang lain 5 kitab, Hamzatu Kitabin. Seperti itu, Ustaz. Naam, ahsanta barakallahu fik. Secara umum bagus, sudah betul. Cuma perlu dijelaskan kembali bahwa majrur adalah betul suatu kondisi, keadaan kata yang huruf terakhirnya itu berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Ini pembahasan dulu ketika kita masih di awal kitab, jilid pertama. Tapi setelah masuk di akhir kitab, kita dapat tambahan lagi bahwa ternyata majrur itu bukan hanya dengan kasroh saja. Ya, masih ingat ya, bukan hanya dengan kasroh saja. Tapi pada umumnya, pada hukum asalnya, yang namanya majrur adalah huruf terakhir dari suatu kata berharokat kasroh atau yang menggantikan kasroh. Apa itu yang menggantikan kasroh? Yang sudah kita pelajari adalah fathah. Fathah. Nah, kemudian suatu kata bisa majrur itu disebabkan ada amil. Ada amil. Amil itu adalah suatu faktor, suatu hal yang mengharuskan kata tersebut majrur. Ya, bukan hanya majrur saja amil ini. Amil itu secara, kalau dari sisi bahasa, artinya pekerja atau faktor penyebab. Nah, apa penyebab atau amil yang bisa menjadikan kata itu majrur? Yang kita pelajari adalah satu, adanya huruf jar yang terletak sebelumnya. Huruf jar. Huruf jar itu seperti huruf min, ila, ala, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Fil masjidi, alal mas alal maktabi. Nah, ini contoh yang diawali dengan huruf jar. Maka kata tersebut harus berharakat kasroh atau majrur. Kemudian amil yang lain, idhofah. Itu tadi susunan mudhof mudhof ilaih. Susunan mudhof mudhof ilaih itu termasuk bagian dari amil, karena ada idhofah, ada mudhof, ada mudhof. Nah, mudhof inilah yang mengharuskan kata setelahnya, yaitu mudhof ilaih, menjadi majrur. Contohnya, contohnya tadi seperti yang disebutkan pada susunan adat ma'dud dari 3 sampai 10. Namun dalam penyebutan contoh ada kekeliruan di sini, Akh Abu Salwa. Khamsatu kutubin. Harusnya apa? Ma'dudnya berbentuk jamak. Ya, berbentuk jamak, bukan mufrad. Tadi yang disampaikan Akh Abu Salwa adalah contoh ma'dud berbentuk mufrad. Salah satu kitabin. Yang betul, salah satu kutubin. Ini contoh isim majrur yang disebabkan adanya mudhof berharokat kasroh. Nah, pengganti kasroh yaitu fathah diterapkan pada contoh isim alladhi la yansarif atau mamnu' minasarif. Contohnya, ya, kita cari isim ghairu munsharif. Misalnya nama Ahmad, misalkan Ahmad, Ahmadu, min Ahmada, dari Ahmad, min Ahmada. Ada huruf jar min, kata yang setelahnya harus majrur, dan di sini tidak berharokat kasroh karena Ahmad itu adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif tidak menerima tanwin dan tidak bisa menerima harakat kasrah. Atau kita jadikan sebagai mudhaf ilaih, misalnya daftaru ahmada. Daftaru ahmada, buku tulis milik Ahmad. Ahmada di sini majrur karena dia sebagai mudhaf ilaih. Kenapa tidak kasrah? Karena Ahmad ini isim ghairu munsharif, ghairu munsharif. Naam. Ahsan tubarakallahu fik. Aha al-akh Abu Khansabanu. Tayyib barakallahu fikum. Susunan atau jumlah ismiyah. Kemudian susunan yang disebut dengan jumlah ismiyah itu apa? Kemudian coba jelaskan ketentuannya disertai dengan contohnya. Coba al-akh Abu Khansabanu, mudah-mudahan koneksinya bagus, itu tandanya merah. Sepertinya kurang baik, tapi coba dulu. Silakan akh Abu Khansa. Nah, sepertinya dari tanda koneksi internet milik beliau kurang baik. Nah, ini sudah bagus nih, sudah hijau. Silakan. Maafkan Ustaz, belum terdengar tadi pertanyaannya. Tapi pertanyaannya tentang susunan jumlah ismiyah, dan susunan yang masuk dalam jumlah ismiyah itu apa? Lalu jelaskan. Silakan. Bismillah. Jumlah ismiyah itu kalimat lengkap atau kalimat sempurna, dia terdiri dari minimal dua kata. Jadi dikatakan kalimat yang lengkap itu kalimatnya berfaedah. Contohnya buku yang baru. Kalau kalimat tidak lengkap atau tidak sempurna itu hanya satu kata, misalkan buku saja tanpa adanya keterangan. Kalau tadi buku yang baru itu masuknya man'ut na'at, jadi kalau dalam bahasa Arab itu kitabun jadi dun. Kemudian dia juga bisa hanya terdiri dari isim isyarah dan isim saja, misalkan hadza kitabun. Kemudian dia juga bisa susunannya mubtada khobar, misalkan Ahmadu tabibun. Mungkin itu Ustaz. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Taib, jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Yang diawali dengan isim. Kemudian yang termasuk dalam jumlah ismiyah itu adalah susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Ini jumlah ismiyah. Contohnya tadi betul. Dua contoh yang disebutkan yang betul. Contoh yang satu itu salah. Nah, kalau jumlah ismiyah ya berarti dia susunannya adalah susunan mubtada khabar. Contoh yang kedua yang tadi disebutkan misalkan hadza pakai isim isyarah tadi ya. Ya, kita hadza qalamun misalkan. Ini betul masuk dalam susunan mubtada khabar, jumlah ismiyah. Kemudian Ahmadu tabibun, Muhammadun talibun, ini juga betul jumlah ismiyah, susunan mubtada khabar. Adapun tadi yang disebutkan dengan na'at man'ut, kitabun jadidun, ini belum bisa dikatakan sebagai jumlah ismiyah, belum bisa dikatakan sebagai susunan mubtada khabar, karena ini susunannya na'at man'ut. Nah, susunan na'at man'ut dan tidak atau belum bisa dikatakan sebagai jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah itu harus berupa mubtada khabar. Harus berupa mubtada khabar. Nah, ini yang kita maksud. Susunan mubtada khabar itu harus ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dipenuhi. Syarat-syarat yang dipenuhi. Ketentuannya apa saja? Hukum-hukumnya bagaimana? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yang kita akan berikan kepada Akh Abu Mulian. Silakan, tentang mubtada khabar. Jelaskan. Bisa terhubung, Akh Abu Mulian? Afwan Ustaz, coba diulang pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ialah jelaskan tentang susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar, mubtada itu apa, kemudian apa hukum-hukum yang berkaitan dengan mubtada, yang berkaitan dengan khabar. Silakan. Bisa dijelaskan? Ini sudah lewat. Nah, Ustaz. Nah, fadhol. Mubtada khabar, khabar adalah merupakan jumlah mufidah yang terdiri dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Isim itu bisa nama orang atau kata benda atau isim isyarah atau kata ganti domir. Isim yang berada di depan atau yang terdiri mubtada khabar. Isim yang berada di depan kalimat. Kemudian ketentuan mubtada khabar, kalau mubtada mufrad maka khabarnya juga mufrad. Jika mubtadanya musanna, khabarnya juga musanna. Jika mubtadanya jamak maka khabarnya juga jamak, kecuali ialah apabila mubtadanya itu berbentuk jamak dari kata ghairul akhil, maka kabarnya berbentuk mufrad. Apabila mubtada muzakkar, kabarnya juga muzakkar. Apabila ma'rifatnya muannas, apabila mubtadanya muannas, maka kabarnya juga muannas. Mubtada itu adalah ma'rifah. Kabarnya itu pula, itu adalah nakira, berbentuk dhamma. Demikian Ustaz. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Satu yang ingin kita luruskan tadi berkaitan dengan susunan mubtada khabar. Tadi beliau menyebutkan ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, ini bukan. Itu adalah pembagian jumlah atau kalimat sempurna. Kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, yang fi'liyah kita singkirkan dulu. Kita fokus di jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah inilah yang terdapat padanya susunan mubtada khabar. Mubtada khabar. Nah, itu satu yang perlu kita luruskan. Jadi berkaitan dengan ketentuan atau syarat-syarat berkaitan dengan mubtada khabar sudah bagus penyebutannya. Mubtada itu isim ma'rifat yang berada di depan, di awal kalimat. Baik bisa berupa nama orang, isim isyarah, dhamir, atau kata yang diawali dengan alif lam. Kemudian mubtada harus marfu, khabar juga harus marfu, yang harakatnya itu huruf terakhirnya berharakat dhammah. Nah, kemudian berkaitan dengan mudzakkar muannas sudah bagus, masya Allah tadi. Mubtada Kalau mubtada mudzakkar, khabar juga mudzakkar. Naam. Kemudian kalau mufrad juga harus mufrad. Naam. Penjelasan tadi sudah bagus, barakallahu fiik. Naam. Al-akh imam. Baik, berikutnya al-akh imam. Kita sudah mempelajari pembagian isim jika dilihat dari sisi jumlahnya. Jadi isim itu dibagi macam-macam. Kalau ditinjau dan dilihat dari jenis mudzakkar atau mu'annas, ya terbagi menjadi dua. Sekarang kalau dilihat dari sisi jumlahnya, jumlahnya ada berapa? Isim itu terbagi menjadi berapa? Al-akh imam, silakan sambil dijelaskan. Nama saya, bismillah. Isim berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua mutsanna, dan yang ketiga isim jamak. Dan isim jamak itu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Demikian Ustaz. Nah, isim, jelaskan kembali tentang apa itu namanya jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, jamak taksir. Sudah belum itu? Macam-macam. Oh, nah, Ustaz. Nah, silakan coba jelaskan yang sudah kita pelajari. Mengenai isim jamak, ada jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang tidak berubah dari bentuk mufradnya. Di situ hanya ada penambahan wawu, huruf wawu dan nun. Kalau untuk jamak mu'anas salim tidak mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, hanya ada penambahan pada akhir katanya dengan menambah huruf alif dan huruf ta. Sedangkan untuk jamak taksir itu ada perubahan dari bentuk mufradnya. Demikian. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Cukup tadi yang sudah dijelaskan. Sekarang al-akh Abu Ahnaf, contohnya apa? Yang mufrad, yang musanna, yang jamak. Silakan. Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Naam Ustaz. Untuk contoh mufrad yaitu talibun. Kemudian untuk jamak muannats salim, contohnya talibatun. Kemudian untuk jamak taksir, misalnya dari kilabun menjadi kalbun. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim, dari muslimun menjadi muslimuna. Begitu Ustaz. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Cuma satu tadi yang perlu dikoreksi. Kebalik, kilabun dengan kalbun. Kalbun itu bentuk mufradnya, jamak taksirnya kilabun. Naam, kilabun. Kalau isim musanna, Abu Ahnaf Rodadi, dilengkapi yang musanna, yang berjumlah dua, ini gimana contohnya ini? Isim musanna yang berjumlah dua, contohnya kolamun menjadi kolamatun. Menjadi apa? Kolamatun. Afan, dari kolamun menjadi kolaman. Apa rumusnya? Kolamani. Nah, rumusnya dikasih alif dan nun. Alif dan nun. Nah. Kolamani. Nam, ahsan tabarakallahu fiik. Tayyib, barakallahu fiikum. Al-akhabu syifa, tentang dhamir. Dhamir dhamir yang sudah kita pelajari itu ada berapa macam dan mungkin bisa sebutkan contoh-contohnya. Silahkan Ah Abu Syifa. Terhubung Ah Abu Syifa. Naam Ustaz. Naam, silakan. Dhamir adalah pengertiannya adalah kata ganti, dan dhamir sendiri ada tiga. Yang pertama pembicara atau dhamir mutakallim, yang kedua yang diajak bicara mukhatab, dan yang ketiga artinya dhamir yang gaib. Begitu Ustaz. Nah, kalau contohnya yang mutakallim, kemudian yang mukhatab, kemudian yang gaib itu bagaimana? Yang mutakallim contohnya ana, dalam kalimat ana tolibun. Kalau yang diajak bicara contohnya anta, antum atau anti untuk mu'annas. Kemudian untuk yang goib contohnya huwa, huma untuk yang jamak. Itu Ustaz. Nah, ahsan tabarakallahu fik. Itu masuk dalam pembagian dhamir. Ada mutakallim, ada mukhatab, ada jamak gaib. Tapi di sana ada pembagian lain. Ada pembagian lain dua macam dhamir ini. Apa yang dimaksud dengan dua macam ini? Abu Salman. Dhamir dibagi dari sisi yang lain. Dhamir disebut juga kata ganti dan terbagi menjadi dua, dhamir mutasil dan dhamir munfasil. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Jelaskan, sebutkan contohnya. Dhamir munfasil, dhamir yang dalam bentuk huwa, huma, hum dan seterusnya. Kalau dhamir mutasil itu dari bentuk pengganti dari dhamir mutasil itu sendiri, munfasil itu sendiri. Kalau dari sisi penggunaan dan perbedaannya bagaimana antara dhamir munfasil dan dhamir mutasil ini? Kapan kita menggunakan dhamir ini dan di mana posisinya? Silakan Ahmar Abu Salman. Penggunaannya. Apa sih artinya munfasil dan mutasil tuh? Apa Ustaz? Tidak tahu itu. Taib, labas, gak apa-apa. Siapa lagi ini? Taib al-akh Imam, bisa jelaskan apa sih dhamir mun, tambahkan penjelasan tentang dhamir munfasil dan dhamir mutasil. Munfasil itu apa? Mutasil itu apa? Silakan. Nah, Ustaz. Dhamir muntasil adalah dhamir yang terpisah dari isim, sedangkan mutasil yang bersambung. Untuk munfasil contohnya ana, contoh kalimatnya ana talibun. Untuk mutasil contohnya adalah baiti, rumahku. Demikian Ustaz. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Itu dhamir munfasil dan muttasil. Kalau munfasil digunakan di awal, di depan ya. Kalau munfasil itu ya, kalau yang muttasil dia harus bersambung dengan kata yang sebelumnya. Nah, masya Allah. Kemudian di antara materi yang kita pelajari juga ialah tentang isim ghairu munsharif, tadi sudah sempat kita singgung. Nah, kemudian adat ma'dud. Adat ma'dud, siapa ini? Acak dah. Allah Abu Salwa, coba adat ma'dud. Tadi sudah menyebutkan contohnya. Tapi yang lain, yang lain. Allah Abu Syifa, coba adat ma'dud dari 3 sampai 10. Jelaskan dengan penjelasan yang benar. Adat ma'dud yaitu kata yang, kalimat yang ya apa? Adat itu apa? Ma'dud itu apa? Adat yaitu bilangan, sedangkan ma'dud itu yang disebutkan oleh bilangan tersebut. Sedangkan kedudukan dari hukum adat dan ma'dud sendiri, jika adatnya mudzakkar maka ma'dudnya mu'anas, dan sebaliknya jika adatnya mu'anas maka ma'dud mudzakkar. Naam. Silakan Akh Abu Sofa dilengkapi penjelasan tentang adat ma'dud tadi. Akh Abu Sofa. Nah Ustaz, adat ma'dud tadi, adat itu bilangan, ma'dud itu yang dihitung. Sedangkan kaidah pada susunan kata itu adat berada di depan ma'dud, atau adat terlebih dahulu kemudian ma'dud. Terus yang diperhatikan jenis mudzakkar atau mu'anasnya. Jika ma'dudnya itu mudzakkar, maka afwan, jika adatnya itu adatnya itu mu'anas, ma'dudnya jamak mu'anas. Sedangkan jika adatnya mudzakkar, afwan, kebalik ya tadi. Afwan, diulangi tadi untuk mudzakkar dan mu'anas tadi, jika adatnya itu mudzakkar maka ma'dudnya jamak mu'anas. Jika adatnya mudzakkar, adatnya mudzakkar, iya, adatnya mu'anas, ma'dudnya jamak mudzakkar. Susunan adat ma'dud juga disebut dengan susunan mudhof, mudhofun ilaih, dengan ketentuan ma'dudnya harus majrur. Mungkin seperti itu Ustaz. Naam, ahsan tabarakallahu fik, bagus, masyaallah. Tabarakallahu fikum, sudah cukup insyaallah murojaah jilid 1 ini selesai. Kurang lebih materinya tentang itu semuanya. Kalau rincian dan detailnya ya bisa dibaca lagi di murojaah kembali buku jilid yang pertama. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, disampaikan berkaitan dengan materi durus lughah jilid 1 ini, silakan. Mungkin ada yang belum paham atau ini. Naam, silakan Ah Abu Mulian. Pertanyaannya begini, Ustaz. Mudhaf, kalimat mudhaf kan tidak boleh diberi alif lam. Mudhaf itu kan tidak boleh diberi alif lam atau tanwin. Dan juga mudhaf ilaihi itu boleh diberi alif lam atau tanwin. Mudhaf ilaihi itu adalah majrur, kecuali kalau mudhaf ilaihinya berupa domir. Bagaimana contohnya ya Ustaz yang seperti ini? Yang mudhaf ilaihnya berbentuk domir? Iya, nah, nah Ustaz. Contohnya baituka, baiti. Itu mudhaf ilaihnya berbentuk dhamir. Qalami, penaku, pena milikku. Di sini dhamirnya dhamir muttasil, yaitu ya. Dia dari sisi harokat enggak ada harokatnya. Qalami, qalamuka, qalamuka, qalamuki, qalamuka pulpen milik mu, laki-laki. Qalamuki, pulpen milik mu, perempuan. Nah, pada contoh qalamuka dan qalamuki, dhamir ka dan dhamir ki tidak menerima harakat kasrah. Tidak menerima harakat kasrah. Artinya dia dari sisi harakat tetap seperti itu. Tetap seperti itu. Nanti istilahnya dalam ilmu nahwu mabniyun. Mabni itu tetap tidak mengalami perubahan. Tapi ini tidak ingin kita bahas sekarang karena materinya cukup lumayan berkaitan dengan mabni. Contoh yang lain, qala muhu, qala muha, ya, baituhu, baituha. Demikian Akh Abu Mulian, bisa difahami ya? Dan Ustaz, jazakallahu khairan. Ada yang lain, silakan. Nah, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini biidznillahi azza wajal. Hari Selasa kita mulai membaca dan mempelajari Durus Al-Lughah Al-Arabiyah jilid yang kedua biidznillahi azza wajal. Levelnya naik, berarti materinya juga lumayan naik ini. Nah, jadi butuh konsentrasi, butuh pemahaman yang lumayan ketimbang jilid yang pertama. Baik, karena jilid kedua ini akan banyak kaedah-kaedahnya juga. Insyaallah ta'ala akan mudah biidnillahi azza wajal kalau kita mempelajarinya. Insyaallah hari Selasa tanggalnya, kalau Februari berarti sekarang tanggal 11, tanggal 14 insyaallah, 14 Februari kita akan mempelajari durus al-lughah al-arabiyah jilid yang kedua biidnillahi azza wajal. Nah, bagi ikhwan yang ingin ikut bergabung dalam forum kita ini, di bisa interaksi langsung ketika mengerjakan latihan atau tugas atau membaca, nanti bisa lihat di channel Telegram ya, insyaallah nanti kita ajak bergabung di sini kalau ingin bergabung. Jadi tidak hanya sebatas mendengar, tapi bisa ikut berinteraksi. Kemudian kalau ada yang belum paham dan ingin bertanya, bisa langsung bertanya di forum ini. kita menggunakan aplikasi Jitsi Meet. Nah, طيب بارك الله فيكم الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا حفظكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا استاذ وانتم جزاكم الله خيرا